Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Di kesempatan sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian Islam. Islam secara bahasa artinya adalah al-istislam, berserah diri, pasrah, tunduk. Berserah diri, pasrah dan tunduk. Adapun di dalam istilah atau secara istilah Islam memiliki beberapa pengertian, dan waktu itu kita bagi Islam menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah al-Islam al-Qadari. Al-Islam al-Qadari yaitu ketundukan seluruh makhluk kepada hukum takdir Allah. Ketundukan yang dimaksud bukan sabar, menerima, ridha, lapang. Yang dimaksud dan ketundukan di sini adalah ya, tidak mampu untuk keluar dari takdir Allah yang telah Dia tetapkan. Dan ini berlaku bagi semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun kecuali berada di dalam hukum takdir Allah. Islam Qadari ini ya, juga tidak menjadi sebab makhluk dipuji atau mendapatkan pujian. Sebab semua makhluk yang baik maupun yang buruk, semuanya ada pada mereka Islam Qadari ini. Adapun macam yang kedua adalah Al-Islamu Syar'i. Al-Islamu Syar'i. Islam syar'i ya, kita bagi waktu itu menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah Islam syar'i am. Islam syar'i am pengertiannya sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Thalathatul Usul ini, yaitu al-istislamu lillahi bitawahid wa al-inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Al-istislam, berserah diri, pasrah, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wa inqiyadu lahu bita'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'ah minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan serta musyrikin, para pelaku kesyirikan. Pengertian Islam ini yang dimaksud adalah Islam syar'i am, Islam syar'i yang umum, yaitu semua Islam yang dibawa oleh para rasul, Islam yang dibawa oleh semua nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah agama Islam. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama itu di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama maka tidak diterima darinya. Yang dimaksud adalah Islam syar'i am, ya, maka ya semua Islam yang dibawa oleh para nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada zamannya. Macam yang kedua adalah Islam syar'i khas. Islam syar'i khas yaitu Islam yang ya dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala perinciannya, baik dasar-dasarnya maupun cabang-cabang syariatnya. Nah, cabang-cabang perincian-perincian inilah yang membedakan antara Islamnya satu nabi dengan nabi yang lain. Islam syar'i khas yang dimaksudkan adalah Islam yang hanya dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau diutus, tidak ada lagi Islam yang diterima selain Islam yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya apa itu? Catatannya macam ketiga. Pengertian yang sempit. Nah, pengertian Islam yang paling sempit. Dan ini sebenarnya masuk dalam Islam syar'i. Masuk di dalam Islam syar'i, bukan Islam qadari. Ya, yaitu satu tingkatan dari tingkatan ad-din, tingkatan din. Bisa dikatakan ini pengertian yang ketiga. Ini bagian dari Islam syar'i khas, Islam syar'i. Islam syar'i, ada Islam syar'i am, ada Islam syar'i khas, dan Islam dengan pengertian yang sempit ini. Semuanya adalah Islam yang syar'i, yakni yang disyariatkan oleh Allah. Bukan Islam qadari, yakni yang ditakdirkan oleh Allah, masuk dalam hukum takdir Allah. Yang ketiga ini, ya, adalah pengertian Islam yang sempit, yaitu martabah min maratibid din tsalats, yaitu tingkatan din yang pertama. Tingkatan din yang pertama yang dijabarkan menjadi arkanul Islamil khamsah, rukun-rukun Islam yang lima. Ini pengertian yang terakhir. Sehingga ya, kalau kita mendengar istilah Islam atau kita membaca kata Islam, apa yang dimaukan, apa pengertiannya, ya, pengertian yang dimaukan bisa berbeda-beda tergantung konteksnya yang sedang dibahas apa. Ya, terkadang yang dimaukan dengan kata Islam adalah ketundukan makhluk terhadap hukum takdir Allah. Ini Islam qadari. Allah Ta'ala berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ard taw'a wa karha wa ilaihi rujaun. Dan kepada Allah lah berislam semua yang ada di langit dan di bumi, ya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Ini merupakan Islam qadari. Semuanya, tidak ada yang lepas dari hukum takdir Allah. Terkadang dimaukan adalah Islam syar'i am, seperti tadi, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam semuanya. Ya. Yang diterima oleh Allah adalah agama Islam saja. Dan kita yakin bahwa agamanya para nabi seluruhnya diterima oleh Allah, berarti agama mereka semua itu adalah Islam juga. Tapi maksudnya adalah Islam syar'i am yang umum. Dan terkadang yang dimaukan adalah Islam syar'i khas. Ya. Seperti yang seringkali dimaukan, ya, ketika disebutkan ini muslim, ini non-muslim. Ya, yang dimaukan adalah Islam syar'i khas, khusus Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terkadang yang dimaukan adalah ini, yang dimaukan dengan Islam, ya, hanya rukun-rukun Islam, tingkatan din yang pertama. Seperti yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam, ya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahulah aku, ya, tentang Islam. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya dengan menyebutkan rukun-rukun Islam, tingkatan din yang pertama. Ini pengertian Islam yang paling sempit. Nah, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, tentang pengertian Islam itu, ya, merupakan pengertian Islam yang bagaimana? Islam qadari atau syar'i? Qadari atau syar'i? Beliau rahimahullah mengatakan wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wa al-inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus atau wal bara'ah min asy-syirki wa ahli. Apa ini? Qadari atau syar'i? Syar'i. Islam syar'i yang am, umum atau khas, khusus atau yang mana? Apa? Khas atau am? Apakah di dalam pengertian ini menyebutkan tentang apa namanya perincian yang membedakan antara Islamnya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi yang lain? Ada enggak yang mensyaratkan kepada hal itu? Istislam lillahi bitauhid wa inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah min asy-syirki wa ahli. Sama ya. Ini masuk semua Islamnya semua Nabi. Ya kan? Islamnya semua Nabi. Kan enggak dirinci. Tidak mengisyaratkan Islam yang khusus yang hanya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pengertian yang beliau sebutkan ini sebenarnya merupakan pengertian untuk Islam syar'i apa? Am atau umum, Islamnya semua Nabi. Begitu ya. Kemudian kita bahas, ya, satu persatu, ya, dari pengertian Islam syar'i am ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Beliau mengatakan Islam yaitu al-istislam lillahi bitauhid. Ini bagian yang pertama. Di dalam pengertian Islam ini beliau menyebutkan tiga hal. Jadi pengertian Islam, ya, mencakup tiga hal. Hal yang pertama adalah al-istislam lillahi bitauhid. Berserah diri atau berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya. Dengan tauhid. Tauhid macam yang mana? Dari ketiga macam tauhid, kira-kira yang mana ini? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Jawabannya, tauhid berserah diri kepada Allah dengan ketiga macam tauhid. Dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, semuanya. Tidak cukup hanya tauhid uluhiyah saja. Semuanya. Seperti yang kita pelajari, tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah, ya, keyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur segala urusan, menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah, hanya beribadah kepada Allah Ta'ala dan meyakini bahwa hanya Dia yang berhak diibadahi. Yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Nah, apa itu tauhid al-asma wa sifat dulu? Sama, tauhid kan mengesakan. Berarti mengesakan Allah di dalam nama-namanya yang husna. Apa itu husna? Husna yakni yang maha indah. Mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya yang maha indah dan di dalam sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ya. Tidak ada selain Allah yang menyamai Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Berarti kan mentauhidkan, mengisahkan Allah. Dengan ketiga macamnya. Sudah ya. Berarti ini bagian yang pertama. Hal yang pertama di dalam definisi Islam. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kemudian hal yang kedua di dalam definisi Islam, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Nah, yang perlu kita lihat adalah at-ta'ah. Apa itu ta'ah? Apa pengertian ta'ah? Ta'ah yaitu apa? Fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu ta'ah. Ta'ah itu mencakup dua hal ini. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Jadi orang yang tidak menaati Allah sama sekali, ya berarti dia tidak berislam. Muslim itu atau Islam itu harus taat kepada Allah. Mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, setelah bertauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, berikutnya adalah taat, praktek. Ya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Apakah sudah cukup? Islam itu seperti itu? Belum. Masih ada kelanjutan yang ketiga, yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, yang ada di antum, bara'ah atau khulus? Yang antum apa? Yang megang kitabnya. Al bara'atu atau al khulus? Bara'ah ya. Sebagian versi khulus yang lebih tepat adalah bara'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini hal yang ketiga di dalam definisi Islam, yaitu bara'ah. Bara'ah dari kesyirikan dan ahlu syirik, para pelakunya. Nah, apa makna bara'ah? Nah, bara'ah pada asalnya bermakna, nah ini, pada asalnya bermakna al-inqita' wal-i'tizal wal-ibti'ad. Ya. Bara'ah pada asalnya bermakna inqita'. Apa inqita'? Apa maknanya? Inqita'. Putus. Terputus. Pernah ya belajar ya? Belum. Kayak mengingat-ingat. Ingat-ingat yang ada atau yang enggak ada. Al-inqita'. Putus. Wal-i'tizal. Apa i'tizal? Berpisah. Wal-ibti'ad. Dan menjauh. Ini sangat penting. Ini makna asalnya. Sehingga yang namanya bara'ah ya harus mengandung unsur-unsur ini. Putus. Pisah, jauh. Ini pada asalnya dalam bahasa Arab. Kemudian yang dimaksudkan dengan bara'ah di dalam syariat ini yang dimaksudkan. Ya, dengan bara'ah, yaitu ya, Bara'ah secara batin berupa bughdul qalb. Kalau mau dicatat gimana sama antum caranya? Nah, bara'ah ya. Ya. Sehingga bara'ah yaitu yang pertama ya. Bughdul qalb, kebencian kalbu. Kalbu hati, kalbu. Kebencian kalbu. Ya. Dan ini sisi batin, sisi batinnya. Sisi batinnya. Dan merupakan dasar yang wajib. Jadi gak ada alasan. Gak ada alasan. Dan ini adalah dasar yang wajib. Kemudian yang kedua. Dari bara'ah. Ya. Yaitu sisi zahirnya, lahiriahnya. Berupa ya. Berlepas diri dan menjauh. Berlepas diri dan menjauh. Itu bara'ah. Nah, beliau menyebutkan bara'ah minasyirki wa alih. Ya, bara'ah minasyirki wa ahli. Berarti maknanya adalah kita membenci apa? Kesyirikan. Dan berlepas diri serta menjauh dari kesyirikan. Berbara'ah dari pelaku kesyirikan. Berarti maksudnya apa? Kita membenci para pelaku kesyirikan, berlepas diri dan menjauhi para pelaku kesyirikan. Membenci kesyirikan dan membenci para pelakunya. Berlepas diri serta menjauh dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini secara zahir dan perinciannya panjang. Sudah pernah kita ulas ya sebagian darinya. Nah, ini juga wajib. Ini bagian dari definisi Islam. Orang yang mengaku bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah, tetapi dia tidak berbara'ah, yakni tidak membenci, tidak berlepas diri dari kesyirikan, maka dia bukan muslim. Maka dia bukan muslim, karena Islam itu harus lengkap. Ya, memenuhi tiga hal ini. Ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan bara'ah dari kesyirikan. Nah, itu setelah itu baru Islam. Sebelum itu maka belum Islam. Kalau belum lengkap belum Islam. Ini sangat penting. Ini maksudnya. Maksud yang beliau maukan agar kita memahami bahwa tidak cukup hanya dengan aris Islam lillahi bitauhid wa rinqiyadu lahu bitta'ah. Harus tambahkan al-bara'ah minasyirki wa ahli. Baik, kemudian bara'ah dari bara'ah dari atau terhadap apa? Bara'ah terhadap musyrikin mencakup segala sisi. Bara'ah terhadap musyrikin mencakup segala sisi. Di antaranya, yang pertama adalah al-i'tiqad. Ya. Dalam hal keyakinan, Jadi dalam hal keyakinan, ya, kita harus berbeda, kita harus jauh dari keyakinan musyrikin. Seperti tadi, bara'ah itu berarti kan menjauh, berlepas diri, putus. Yang kedua, amalan. Kita juga berarti harus terputus, menjauh, dan berbeda dari amalannya orang-orang musyrik. Tidak boleh bertasyabuh dengan mereka di dalam amalan-amalan mereka. Berarti orang yang masih bertasyabuh dengan mereka, berarti dia lemah di dalam bara'ah, di dalam bara'nya. Kemudian yang ketiga adalah al-maskan, tempat tinggal. Dalam hal tempat tinggal. Ya, dalam hal tempat tinggal juga tidak ikut seolah memperbanyak jumlah mereka. Seolah memperbanyak jumlah mereka. Jangan sampai menguatkan mereka. Dan lain sebagainya. Karena disebutkan di dalam ayat, ungkapan yang bermakna umum mencakup itu semua. Dalam segala sisinya, kita harus berbara'ah. Sampai-sampai kan orang Yahudi, ya, mengatakan bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kurang lebih maknanya, tidaklah kami melakukan sesuatu atau ada sesuatu pada kami kecuali sepertinya engkau wahai Muhammad berusaha menyelisihi, berusaha beda. Ya kan? Jadi benar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang diperintahkan oleh Allah untuk bara'ah, dan bara'ah itu maknanya apa? Beda, berbeda, berlepas diri, putus, menjauh. Ini secara globalnya, adapun secara perinciannya sudah pernah kita pelajari. Bukan berarti secara mutlak gak boleh interaksi duniawi dengan orang-orang kafir, sudah pernah. Ya, dan di sini kita hanya mempelajari kembali secara global tentang pengertian bara'ah pada asalnya. Kemudian kita lanjutkan dengan keterangan beliau berikutnya. Beliau rahimahullah mengatakan, wa huwa thalathu maratib, al-islamu wal-imanu wal-ihsan, wa kullu martabatin laha arkan. Wa huwa, ya, dan din atau dinul Islam ada tiga tingkatan. Dinul Islam ada tiga tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Masing-masing tingkatan memiliki rukun. Masing-masing tingkatan memiliki rukun. Jadi dinul Islam memiliki tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Tingkatan apa? Tingkatan Islam. Yang dimaukan dengan Islam di sini apa? Berarti pengertian yang sempit, yang hanya mencakup tingkatan din yang pertama, yaitu rukun-rukun Islam. Jadi jangan bingung, masa sesuatu bagian dari sesuatu? Islam bagian dari Islam. Ya kan? Islam terdiri dari beberapa tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam itu sendiri sih gimana? Ya kan? Sehingga yang dimaksud dengan Islam di sini yang mulai kita bahas adalah pengertiannya yang sempit. Ya, yaitu tingkatan dinul Islam yang pertama yang hanya mencakup rukun-rukun Islam yang lima. Lima rukun Islam. Kemudian beliau menyebutkan masing-masing tingkatan itu memiliki rukun. Rukun Islam berarti ada berapa? Ada 5. Kalau iman ada 6. Kalau ihsan? Hah? Ihsan ada berapa rukun? 1 rukun. Tapi 1 rukun itu ada 2 tingkatan. 1 rukun, 2 tingkatan. Rukunun wahid. Baik. Kemudian, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita pahami, ya, bahwa, ya, Islam dan iman, Islam, istilah Islam dan iman, ya, mungkin bisa antum catat gimana ini nyatetnya. Islam, istilah Islam, dan istilah iman, jika disebutkan, ya, bersama-sama, jika disebutkan bersama-sama dalam satu konteks, pembahasan istilah Islam dan iman, jika disebutkan bersama-sama dalam satu konteks pembahasan, maka yang dimaksud dengan Islam, ya, yang dimaksud dengan Islam, ya, adalah al-a'marun zahirah, amalan lahiriah. Maka yang dimaksud dengan Islam adalah amalan lahiriah yaitu 5 rukun Islam. Yaitu 5 rukun Islam. Dan yang dimaksud dengan iman adalah amalan batin. Dan yang dimaksud dengan iman adalah amalan batin, yaitu 6 rukun iman. Yaitu 6 rukun iman. Ini ketika disebutkan secara bersamaan seperti di sini, al-Islam wal iman. Berarti yang dimaksud dengan Islam adalah lahiriah atau batin? Lahir atau batin? Yang dimaksud dengan Islam lahir. Yang dimaksud dengan iman batin, ketika disebutkan bersamaan. Seperti di dalam hadis Jibril yang insya Allah akan dibahas. Jibril menanyakan, ya, pertanyaan pertama tentang Islam, kemudian yang kedua tentang iman. Berbeda. Jawaban Nabi SAW berbeda. Islam lahirnya, adapun iman batinnya. Masih berkaitan dengan 2 istilah ini, tetapi jika disebutkan salah satunya saja, tetapi jika yang disebutkan salah satunya saja, maka mencakup yang lahir dan yang batin. Maka mencakup yang lahir dan yang batin seluruhnya. Ya, ini dalam satu konteks disebutkan Islam begitu saja. Maka yang dimaksud ada imannya juga atau enggak? Ya ada. Ketika disebutkan dalam satu konteks pembahasan itu Islam, maka yang dimaksud itu apakah hanya lahiriahnya atau batinnya juga? Ya, dua-duanya. Nah, ketika disebutkan iman begitu saja, maka yang dimaksud Islam saja. Maka yang dimaksud semuanya, lahir dan batin. Ya kan? Yang lahir dan yang batin. Berarti sholat itu bagian dari iman, dan seterusnya. Ini ketika disebutkan salah satunya saja, maka mencakup seluruhnya. Maka mencakup yang lahir dan yang batin. Tapi ketika disebutkan bersamaan seperti di sini, Islam, ya, sisi lahiriahnya, adapun iman sisi batinnya. Naam. Islam ada tiga tingkatan, atau dinul Islam ada tiga tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan yang paling bawahnya adalah apa? Islam. Tingkatan yang kedua di atasnya adalah iman, dan yang tertingginya adalah ihsan. Nah, ini ada apa namanya pembahasan yang cukup rumit untuk difahami terkait dengan ini. Mungkin bisa antum catat. Tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Ya. Tingkatan Islam, iman, dan ihsan dilihat dari segi pemeluknya. Dilihat dari segi pemeluknya. Jadi orangnya. Dilihat dari segi pemeluknya. Maka yang paling luas adalah yang pertama, apa ini? Islam, iman, atau ihsan? Kalau dilihat dari segi pemeluknya, yang cakupannya paling luas, yang mana ini? Barakallahu fikum. Masya Allah, mantap. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Dilihat dari segi pemeluknya. Yang pertama adalah Islam. Ini yang pertama ya. Mungkin bisa dijabarkan lagi. Nah, Islam. Karena mencakup yang pertama. Berarti ini yang pertama terus terbagi lagi. Karena mencakup yang pertama. Ya. Munafik. Munafik itu dihukumi muslim atau tidak? Ya, di dunia dihukumi muslim. Adapun hukum di akhirat hukum ya kafir, bukan muslim. Ya kan? Karena munafik itu apa? Izhar al-Islam wa ibtan al-kufur, menampakkan beragama Islam, seolah menganut agama Islam, tapi menyembunyikan apa? Kekafiran, bukan cuma kefasikan. Kekafiran, bukan kefakiran. Kekafiran. Nah, pertanyaannya kita tergolong yang mana ini? Munafik atau bukan? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat, perhatikan baik-baik. Yang dikhawatirkan termasuk hukumnya seperti munafik juga di alam barzakh, itu orang yang bagaimana? Yang membangun dasar-dasar keislamannya, perkara-perkara yang menjadi syarat sah keislaman, membangunnya tanpa apa? Tanpa dalil. Ingat pembahasan kemarin? Pembahasan tentang taklid. Secara umum, kalau kita enggak mampu mengetahui dalil, maka kita boleh apa? Taklid, kecuali beberapa perkara yang menjadi syarat sah. Keislaman enggak boleh taklid, enggak boleh beralasan saya bodoh, saya ini, saya itu enggak boleh sama sekali. Dia harus tahu dalilnya. Ayat atau hadis yang sahih, walaupun dia tidak hafal, tapi dia tahu dan paham. Walaupun dia tidak hafal, walaupun setelah itu lupa, walaupun dia mempelajari darinya kapan sebelum baligh. Sebelum baligh, setelah baligh lupa sudah, enggak apa-apa. Yang penting awal kali dia membangun perkara itu di atas dalil. Perkara itu adalah apa waktu itu? Syahadat. Ya kan? Syahadat, kemudian keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam. Kemudian keyakinan meyakini rukun-rukun iman secara global. Ini syarat-syarat sah keislaman. Syahadat, orang enggak bersyarat kan enggak, bukan muslim. Terus apa tadi? Keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam. Bukan rukun-rukun Islam, bukan melaksanakan rukun Islam itu sendiri, tapi keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam. Orang yang meyakini wajibnya puasa Ramadan, ya, dengan orang yang apa namanya, atau gimana? Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tetapi masih meyakini wajibnya puasa Ramadan, berarti dia muslim atau kafir? Muslim, karena dia masih meyakini, jelas ya? Jadi yang menjadi syarat sah keislaman itu mengerjakannya atau meyakini wajibnya? Meyakini wajibnya. Berarti apa? Pertama syahadatain, terus keyakinan wajibnya rukun-rukun Islam, kemudian meyakini rukun-rukun Islam secara global. Secara global, karena kalau secara mendetail berarti harus tahu perinciannya kan? Secara detailnya kan luas sekali. Yang penting secara global, sah sebagai muslim, mukmin, cukup. Ingat, nah perkara-perkara ini yang menjadi syarat sah keislaman tidak boleh apa? Taklid. Kalau taklid maka mirip dengan orang munafik. Yang ketika ditanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, mengatakan, ha ha la adri, sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu. Orang-orang, ya maksudnya orang-orang di sekitarnya itu kan muslim, masa saya enggak ikut muslim, masa saya mau beragama lain, kan saya ikutlah. Nah itu, kata-kata ikutlah itu menunjukkan bahwa dia itu sekedar ikut-ikutan taklid, ya kan, bukan karena dalil, jelas ya. Nah makanya harus dibangun di atas dalil, walaupun sekali seumur hidup. Ini penting. Ini kita sedang bahas tentang ini. Jangan merasa aman. Tsalatsul usul belum selesai ini. Baik. Jadi cakupan yang pertama dari tingkatan Islam adalah munafik. Orang munafik juga dihukumi muslim di dunia. Makanya kalau meninggal ya disolatkan, ya kan? Kalau ya kan? Kalau wafat dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan seterusnya. Kemudian yang kedua. Kedua dari apa ini? Bukan tingkatan iman atau ihsan. Yang kedua ini cakupan Islam. Yang kedua setelah munafik adalah ya orang mukmin yang fasik. Fasik, orang mukmin yang fasik. Ya ini lemah imannya. Ini dikatakan muslim atau tidak ini? Muslim. Kemudian cakupan yang ketiga untuk tingkatan Islam. Yang ketiga adalah mukmin sempurna, mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna, yang kuat imannya, kamilul iman. Sempurna di sini bukan berarti enggak pernah punya dosa ya. Tetapi cukup seorang dikatakan sempurna itu kalau apa? Ketika berbuat dosa dia segera bertaubat. Sebanyak apapun dosanya, kalau dia sudah taubat dari semua itu dengan taubat nasuh maksudnya ya, maka imannya sempurna. Jelas ya? Kalau taubat nasuh, sempurna imannya. Tapi kan beda. Pasti dia akan berhati-hati untuk waktu yang akan datang. Gak bermudah-mudahan dalam dosa. Tapi kalau Mudah-mudahan menunjukkan tobat yang sebelumnya itu ya mengkhawatirkan. Jangan-jangan enggak jujur tobatnya. Belum nasuh. Belum taubat nasuh. Nah, istighfar bagian dari taubat tapi belum lengkap. Ya kan? Belum lengkap. Taubat nasuh itu kan harus memenuhi syarat-syaratnya ya. Mau diulas di sini nanti. Pembahasannya lain nanti. Baik, berarti tingkatan Islam ini tingkatan yang cakupannya paling luas dilihat dari segi apanya ini? Para pemeluknya, orang-orangnya. Yang kedua, kira-kira apa ini tingkatan yang paling luas kedua berikutnya? Iman atau ihsan? Iman. Yang kedua adalah tingkatan iman. Tingkatan iman. Hanya mencakup yang pertama, mukmin fasik, mukmin yang fasik. Yang kedua, mukmin yang sempurna. Berarti yang tereliminasi yang mana ini, yang apa? Munafik. Berarti munafik tidak dinamakan mukmin. Tereliminasi. Berarti lebih luas atau lebih sempit tingkatan iman ini? Lebih sempit ya, karena hanya dua ini. Yang penting mukmin, entah mukmin sempurna maupun mukmin yang fasik. Tapi kalau yang dikatakan muslim, dikatakan Islam, lebih banyak cakupannya. Orang munafik pun bisa dikatakan muslim. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, terakhir tentunya tingkatan apa? Ihsan. Karena hanya mencakup apa kira-kira? Yang dikatakan, yang masuk dalam tingkatan ihsan, ya, karena hanya mencakup mukmin yang sempurna, mukmin yang sempurna, begitu kan? Nah, ini seperti yang terangkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ditinjau dari segi, ya, ditinjau dari segi cakupan. Kira-kira cakupan apa ini ya? Makna itu apa? Ditinjau dari segi cakupan maknanya. Ditinjau dari segi cakupan maknanya, yang paling luas adalah apa kira-kira yang paling luas? Islam, iman atau ihsan? Apa? Yang paling luas. Jadi balik berarti. Tadi yang pemeluknya paling sedikit adalah apa? Ihsan. Berarti kriterianya itu paling, kriterianya malah paling banyak. Iya enggak? Soalnya enggak sembarang memenuhi kriteria. Jelas ini kan? Pemeluk banyak, ya, itu Islam. Berarti kriterianya lebih sedikit. Syarat-syarat supaya bisa masuk ke tingkatan Islam. Iya kan? Apa? Kriteria. Syarat-syarat. Gitu. Syarat dan ketentuan. Begitu? Logikanya berarti yang pemeluknya paling sedikit yaitu ihsan, kriterianya, syarat-syarat dan ketentuannya itu paling banyak. Jelas ya? Ini maksud saya. Terserah antum mau nulis pakai ungkapan gimana, yang penting antum paham. Ditinjau dari segi cakupan maknanya, kriterianya atau sifatnya atau syarat-syaratnya. Yang paling luas adalah yang pertama apa tadi? Ihsan. Yang pertama adalah ihsan. Yang kedua, apa? Iman, apa? Iman. Yang kedua adalah iman. Iya, iman. Yang ketiga adalah Islam. Terfahami ini? Terfahami enggak ini? Soalnya enggak sembarang orang itu sampai dikatakan muhsin. Jelas ya? Kriterianya, syaratnya paling banyak. Berarti cakupan makna ihsan itu luas. Berarti orang sampai pada predikat ihsan itu kalau sudah memenuhi Islam, iman, dan ihsan itu sendiri, ya kan? Supaya sampai pada predikat iman, berarti apa? Harus memenuhi apa ini? Islam dan iman. Jelas kan? Begitu ya. Supaya dapat predikat Islam, apa? Ya Islam saja. Menampakkan keislaman sehingga orang munafik pun bisa dihukumi muslim. Begitu kan? Nanti setelah selesai pelajaran, antum ulang-ulang lagi, antum renungi biar gak lupa. Karena kalau gak langsung direnungi, nanti di pertemuan berikutnya, catatannya ada, tapi pemahamannya gak balik. Gimana ya maksudnya? Ya, direnungi lagi. Baik. Kemudian, masing-masing sudah selesai. Terkait dengan tadi, pembahasan apa? Mana cakupan yang paling luas? Dari segi pemeluknya, Islam, iman, ihsan. Dari segi syarat-syaratnya atau ketentuannya atau kriterianya atau maknanya, maka yang paling luas adalah apa? Ihsan, kemudian iman, kemudian Islam. Selesai. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu martabatin laha arkan. Masing-masing tingkatan memiliki rukun. Jelas ya? Apa itu rukun? Nah, rukun, ya. Secara bahasa, rukun secara bahasa, memang harus begitu belajar, berarti harus dipelajari takrifnya, definisi-definisinya. Definisi itu kan sebenarnya penggambaran. Gimana kita mau mengenal, mau menghukumi, ya sementara kita belum kenal, belum tahu gambarannya bagaimana. Nah, rukun secara bahasa adalah janibu syai'il aqwa. Rukun secara bahasa yaitu bagian dari sesuatu yang paling kuat. Ini bagian yang paling kuat dari sesuatu, terserah gimana. Bagian dari sesuatu yang paling kuat atau bagian yang paling kuat dari sesuatu, itu rukun. Dalam bahasa Arab yang biasa disebut rukun, kalau bangunan rumah, itu berarti pilar-pilarnya itu. Ya. Apa namanya, pilar itu, apa namanya, sudut-sudutnya. Itu kan dibangun secara khusus kan. Setelah itu tembok kan sekedar ngikat saja. Penopang utamanya, ya pilar itu. Ya, ya kan? Penopang utama pilar. Kalau pengen tahu gambarannya, ya bisa kerja bakti ngecor nanti ya di sana ya. Insyaallah 3 minggu lagi, mungkin 3 mingguan. Aduh, langsung berubah ini taklim. Terus apa lagi? Secara istilah rukun yaitu ya. Bagian dari amalan, bagian dari amalan yang tidak sah amalan tersebut tanpanya. Entah gimana. Ini sekedar mengalih bahasakan aja. Kalau bahasa Arabnya nanti catat bingung juga, nanti sama lebih bingung. Bagian dari amalan yang mana amalan tersebut tidak sah tanpanya. Jelas ini? Juz'ul mahiyah ya. Allati la tasihu illa bih. Bagian dari sesuatu, dari satu amalan yang mana tidak akan sah tanpanya, sama sekali enggak sah. Seperti supaya mudah antum analogikan dengan rukun-rukun salat gitu. Jelas ya, ada rukun-rukun sholat, ada wajib-wajib sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Kalau sunnah-sunnah sholat jelas, kalau tidak dilakukan sholatnya sah atau tidak? Ya sah, begitu ya. Kalau wajib-wajib sholat tidak dilakukan tapi karena lupa, Sah atau tidak sholatnya? Wajib-wajib sholat ya seperti tasyahud akhir. Tasyahud awal. Tasyahud awal, antum lupa langsung bangkit ke rokaat yang keberapa? Ke 3. Sah atau enggak ini? Sah, sholatnya lupa. Jadi masih bisa sah maksudnya. Berarti tasyahud awal tidak dinamakan rukun. Jelasnya, karena masih bisa sah. Tapi kalau rukun itu sudah enggak bisa ditawar. Seperti apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan takbir perpindahan. Kalau takbir perpindahan itu wajib saja. Wajib. Takbiratul ihram, antum lupa enggak takbiratul ihram. Langsung doa istiftah gitu. Jelas ya? Enggak sah sholatnya. Walaupun lupa. Kecuali kalau lupa kemudian enggak pernah ingat lagi. Yaitu ma'zur. Tapi kalau ingat harus ngulangi. Sholatnya enggak sah. Jelas ya? Baik. Nah sekarang orang sholat tanpa berwudu sah atau enggak? Tidak sah. Berarti wudu rukun atau bukan? Bukan. Perhatikan. Karena rukun itu pengertiannya apa tadi? Bagian. Bagian. Bagian kalau dalam pembahasan sholat berarti bagian dari sholat. Wudu itu bagian dari sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Nah ini definisi penting. Jelas ini? Berarti wudu itu lebih tepat dinamakan syarat sah sholat, tidak dinamakan rukun sholat, bukan karena enggak mempengaruhi keabsahan, tetapi karena bukan bagian dari sholat. Karena bukan bagian dari sholat. Jelas ya? Nah, sekolah lagi ini jadi. Ya memang harus sekolah terus, belajar terus maksudnya. Kalau enggak ya gimana? Mungkin itu diantara sebabnya banyak para ulama yang sampai tua ya masih akalnya itu masih karena memang untuk belajar terus mungkin. Enggak ada pensiunnya, soalnya thalabul ilmi kan ada pensiunnya. Iya kan? Kecuali kalau enggak serius thalabul ilmi. Thalabul ilmi enggak ada pensiunnya. Dari mulai menginjakkan kaki dalam thalabul ilmi sampai yang lahat, ya kan? Enggak ada pensiunnya. Baik. Kemudian sampai mana tadi? Jelas ini? Berarti rukun secara istilah bagian dari amalan yang apa? Yang mana tidak sah amalan tersebut tanpanya. Tanpanya. Catatan, ini sebagai penutup. Catatan penting ini supaya yang dimaksud rukun di dalam rukun-rukun Islam, yang dimaksud rukun di dalam rukun-rukun Islam adalah saya tanya ke antum ini. Langsung bocoran sedikit, tapi antum lengkapi. Yang dimaksud rukun di dalam rukun-rukun Islam, apa itu rukun Islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Yang dimaksud rukun dalam rukun-rukun Islam ini, pengertian rukun secara bahasa atau secara istilah? Bahasa atau istilah? Secara bahasa atau istilah? Ya sudah kita terapkan. Kalau secara bahasa, secara umum bisa-bisa saja ya. Secara bahasa ya kan paling kuat. Bagian dari satu yang paling kuat. Tapi sekarang secara istilah, masuk enggak? Kalau masuk ya berarti pengertian rukun secara istilah juga. Tapi kalau enggak masuk, secara bahasa saja. Jelas. Nah sekarang, secara istilah rukun itu adalah bagian dari sesuatu dari amalan yang mana tidak sah tanpanya. Saya tanya, orang yang tidak berpuasa Ramadan, muslim atau dia bersyahadat kemudian tidak berpuasa Ramadan. Tapi dia masih meyakini wajibnya puasa Ramadan. Yang dimaksud dengan rukun Islam itu mengerjakannya atau sekedar meyakininya? Ya, dua-duanya kan. Meyakininya jelas. Tapi mengerjakannya juga kan? Nah, mengerjakannya. Karena kan saum Ramadan, puasa Ramadan gitu ya, bukan meyakini wajibnya puasa Ramadan. Berarti yang dimaksud dengan rukun itu dalam rukun-rukun Islam adalah mengerjakannya. Saya tanya, orang yang masih meyakini wajibnya puasa Ramadan tapi tidak mengerjakan rukun yang keempat ini, muslim atau tidak? Islamnya masih sah atau tidak? Sah. Sudah? Sekarang saya tanya, yang dimaksud berarti pengertian rukun yang secara bahasa atau istilah? Bahasa, barakallahu fikum. Sudah, sudah catat. Kok diam? Yang dimaksud bagaimana dengan rukun, dalam rukun-rukun Islam adalah pengertiannya secara bahasa saja. Pengertiannya secara bahasa saja. Sedangkan, langsung sambung saja, biar antum langsung nyambung juga pemahamannya. Sedangkan, dalam rukun-rukun iman adalah, pengertiannya secara apa ini? Secara istilah. Sedangkan, dalam rukun-rukun iman yang dimaksud dengan rukun adalah pengertiannya secara istilah. Satu saja dari rukun-rukun iman tidak diimani. Sah atau tidak imannya? Tidak sah. Barakallahu fikum. Jelas ya? Beriman kepada semua rukun iman kecuali satu, iman kepada hari akhir, ya sudah. Berarti enggak sah iman-iman yang lain itu. Atau beriman kepada semuanya, kepada semua rukunnya, kecuali iman kepada takdir. Mengatakan bahwa segala sesuatu ini terjadi unuf. Begitu saja, tidak ada ketetapan sebelumnya. Berarti Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya. Allah tidak mencatatnya di lauhul mahfuz. Begitu ya. Dan seterusnya. Berarti kan tidak beriman kepada takdir. Takdir itu kan berarti ketetapan sebelumnya. Berarti imannya tidak sah. Jelas ini? Jadi dibedakan pengertian rukun di dalam rukun-rukun Islam dengan pengertian rukun atau makna rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman. Di dalam rukun-rukun Islam yang dimaksud dengan rukun adalah rukun secara bahasa, adapun di dalam rukun-rukun iman yang dimaksud dengan rukun adalah rukun secara istilah. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita ini? Yang kurang jelas, semoga. Mendengar satu dalil, belum mengerjakannya. Ya, mengamalkan ilmu gitu ya. Biasanya yang kita pahami, yang kita dengarkan bagaimana hukum mengamalkan ilmu adalah wajib gitu ya. Ya gitu. Ya sebenarnya mengamalkan ilmu, mengamalkan dan mengerjakan ilmu, itu terbagi menjadi lima. Seperti lima hukum taklifi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya biar mudahnya begitu. Dan para ulama atau sebagian ulama juga menerangkan begitu. Ilmu tentang perkara yang wajib, berarti wajib di amalkan, kerjakan. Jelas ya? Harus meyakini bahwa itu adalah wajib, kemudian mengerjakannya. Jelas? Yang kedua, ilmu tentang perkara sunnah. Maka, ya harus meyakini bahwa itu sunnah, minimalnya itu kan. Dan mengamalkannya sunnah atau wajib? Ya sunnah. Sunnah. Namanya saja sunnah. Tapi gak boleh meremehkan. Gak apa-apa itu. Kata-kata meremehkan itu loh. Meremehkan, merendahkan. Nah itu gak boleh. Sunnah untuk dikerjakan tidak wajib. Tapi bukan berarti diremehkan. Meremehkan itu ya biasanya dalam hati. Dan kemudian muncul dalam sikap. Wah ngapain, gak usah lah. Itu loh. mestinya ada semangat, ada keinginan lah minimalnya. Keinginan untuk mengerjakannya. Jelas ini ya? Mungkin dia tersibukkan dengan perkara sunnah yang lain, atau yang lebih sunnah lagi, yang lebih tersibukkan. Kan wajar ya, meninggalkan sunnah yang ini karena tersibukkan dengan sunnah yang lain. Atau apalagi tersibukkan dengan kewajiban gitu ya. Ilmu tentang perkara mubah, maka harus meyakini bahwa itu mubah. Harus meyakini bahwa itu mubah. Gak boleh meyakini itu haram, gak boleh. Kita tahu bahwa itu mubah, ya harus diyakini mubah. Kemudian hukum melakukannya, ya mubah, masa wajib. Saya tahu makan ini, makan makanan ini hukumnya mubah. Apakah saya wajib makannya? Ya enggak. Apakah haram? Tidak juga, boleh. Ilmu tentang perkara makruh, saya tahu bahwa itu adalah makruh, ini dalilnya. Maka harus meyakini bahwa itu makruh. Hukum mengerjakannya? Ya makruh. Mengamalkan ilmunya gimana? Mengamalkan ilmunya ya meyakini bahwa itu makruh dan meninggalkannya. Ya, saya tahu ternyata riba itu haram. Jadi yang kelima, maka harus meyakini bahwa itu haram dan hukum mengamalkannya, melakukan riba ya haram. Tetapi maksud mengamalkan ilmu adalah apa tadi? Setelah meyakini keharamannya adalah menjauhinya, meninggalkannya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Sementara kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.